Sujud itu hakikatnya adalah kita selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Kita selalu merasa hina, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak sempurna. Kalau kita semakin merasa sudah sempurna, maka kita semakin hina di hadapan Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah sujud, ya Allah. Anni mudhnib, aku ini masih banyak dosa. Ya Allah, anni munkasir, enggak ada apa-apanya di hadapan segala keagungan ya dan kasih sayang. Inni faqir, aku selalu butuh kepadamu. Jadi hakikat sujud itu selain dia merasa rendah, dia juga tidak berhenti butuh kepada Allah.